Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبس منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah. Nahmadullah azza wajal wa nasykuruh. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat-nikmat-Nya kepada kita. Terkhusus nikmat iman, nikmat Islam dan juga di antaranya nikmat yang agung, nikmat tafaqquh fi dinillah. Nikmat kita diberikan kemudahan, kesempatan dan keistiqomahan untuk bertafaqquh fi dinillah, mendalami agama Allah Subhanahu wa taala. Karena kita mengetahui ilmu al-huda adalah kunci pokok untuk kita mendapatkan keselamatan dunia maupun akhirat kita setelah iman, sehingga Allah Ta'ala menyebutkan derajat yang tinggi bagi orang yang beriman dan kemudian orang yang diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang Allah beri ilmu. Sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meminta tambahan yang tidak pernah disebutkan di dalam ayat Al-Qur'an, memerintahkan kepada Rasul meminta tambahan kecuali tambahan ilmu. Kecuali tambahan ilmu. Kul, katakanlah wahai Muhammad, Rabbi zidni ilma. Wahai Rabbku, tambahkanlah untukku ilmu. Sekian doa dari Rasul sallallahu alaihi wasallam isinya adalah permohonan ilmu yang bermanfaat. Bahkan di antara doanya Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sering beliau ucapkan setiap hari, setiap pagi hari untuk mengawali aktivitas dalam satu hari, Maka beliau memulai di antaranya dengan doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbalah. Ya Allah, saya mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amalan yang Engkau terima. Disebutkan meminta ilmu yang bermanfaat terlebih dahulu, karena ilmu itu adalah harus didahulukan. Yang dengan sebab ilmu, target berikutnya itu akan didapatkan, yaitu berupa rezeki yang baik. Untuk tahu rezeki yang baik perlu ilmu. Terlebih kita hidup di zaman, di akhir zaman, yang Rasulullah SAW telah menyebutkan dalam hadis beliau, sayati zamanun la yubal insan, min halalin au haramin au kama qala nabiy sallallahu alaihi wasallam. Akan datang satu zaman di mana manusia tidak lagi peduli apakah itu halal ataukah haram. Tidak peduli apakah dia mendapatkan perkara yang halal ataukah yang haram. Begitu juga untuk kita mengetahui amal itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah yang pokok sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam sebutkan itu menjadi target. Ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, terakhir adalah amalan mutaqabbalah, amalan yang diterima. Nah, ini target akhir, karena tidak akan ada yang bermanfaat untuk kita bawa ketika nanti kelak kita menghadap Allah Subhanahu wa taala kecuali amalan-amalan kita. Maka kita pun mengharapkan amalan-amalan kita adalah diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk kita mengetahuinya adalah dengan bimbingan ilmu. Sehingga Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala di dalam sahih beliau membawakan bab al-ilmu qabla al-qaul wal amal, ilmu itu sebelum berkata dan berbuat, supaya perkataan itu perkataan yang benar, supaya amalan itu amalan yang benar, supaya perkataan itu perkataan yang mendatangkan manfaat, berpahala, perbuatan itu bermanfaat, berpahala, maka harus didasari ilmu. Kemudian beliau membawakan dalil. Di antara dalilnya adalah ayat Allah Ta'ala, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika wa lil mu'minin wal mu'minat. Surah Muhammad. Berilmulah bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah. Suruh berilmu. Para ulama mengatakan ibda bima bada Allah bih. Mulailah dengan apa yang Allah mulai untuk kalian. Allah perintahkan untuk kita memulai dengan ilmu. Fa'lam, berilmulah. Dan ilmu yang pertama yang harus kita pelajari adalah annahu la ilallah, ilmu akidah, ilmu tauhid. Bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah. Itu akidah. Kemudian pembuktian akidah yakni ibadah, ibadah kepada Allah. Nah, untuk bisa beribadah kepada Allah butuh ilmu. Nah, karena agama secara global sebagaimana disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan bin Abdullah Fauzan hafidhahullah wa ra'ahu ta'ala dalam kitab beliau Aqidatut Tauhid, agama ini secara global dua. Nah, i'tiqadi berupa keyakinan, wa amali dan amalan. Itiqadiyah wa amaliyah. Keyakinan itu berarti akidah, keimanan. Kemudian amaliyah berarti amalan-amalan yang semuanya harus sesuai dengan bimbingan agama, syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Butuh ilmu. Setelah berilmu barulah diamalkan. Di antara bentuk amalan Allah taala perintahkan wastaghfir lidzambika walil mu'minin wal mu'minat. Beristighfarlah. Mintalah ampunan kepada Allah. Nah, meminta ampunan kepada Allah itu adalah bentuk bertobat. Amalan bentuknya bertobat juga menyangkut ucapan, yakni membaca istighfar. Maka wastaghfir lidzambik, beristighfarlah untuk dosamu, ini menyangkut ucapan dan perbuatan. Ucapan berupa membaca istighfar, kemudian perbuatannya yakni memohon ampun kepada Allah, bertobat kepada Allah. Dan juga dituntunkan untuk memintakan ampunan bagi saudara-saudaranya. Wastaghfir li dzambik walil mu'minin wal mu'minat. Di dalam ayat ini berarti mendidik kita pula untuk kita punya kepedulian, bukan hanya untuk diri sendiri. Yang awal adalah untuk diri sendiri yang pokok, tetapi juga ke yang lain, saudaranya, kaum muslimin, mukminin wal mukminat. Nah, dan itu juga butuh ilmu. Sehingga Imam Ahmad kalau menyatakan al ilmu la ya'diluhu syai' in sahhat niyyah. Ilmu itu tidak ada yang menandingi sesuatu pun kalau benar. Ketika mencari ilmu itu benar niatnya. Ditanya oleh para murid beliau, kaifan sehatun niyah, bagaimana benarnya niat ketika mencari ilmu itu? Pertama adalah kata beliau, raf'ul jahli an nafsih, menghilangkan kebodohan dirinya, supaya dirinya berilmu, supaya dirinya ngerti agamanya Allah itu isinya apa, syariatnya Allah itu bagaimana, akidah yang lurus bagaimana, akidah yang benar bagaimana, tuntunan ibadah itu bagaimana. Ini supaya punya ilmu, supaya hilang kebodohan. Kalau kita enggak punya ilmu, kita akan bodoh. Sementara kita ini dituntut untuk ibadah, untuk berbuat ini dan itu, bermuamalah. Nah, kalau kita ibadah di atas kebodohan, kalau kita bermuamalah, bermuamalah, berinteraksi dengan manusia dengan berbagai banyak modelnya, interaksi kita di dunia perdagangan, perekonomian, pendidikan, kesehatan, macam-macam, kita tidak dibimbing ilmu, maka sangat-sangat kemungkinan besar adalah kita terjatuh ke dalam berbagai penyimpangan-penyimpangan karena tidak punya ilmu. Makanya sebab kita tidak bisa menunaikan amanah, di mana manusia dia menyanggupi untuk menerima amanah dari Allah Subhanahu wa taala, amanah untuk menjalankan perintah dan menjauhi larangan Allah. Amanah itu berupa menjalankan perintah dan menjauhi larangan Allah. Itu tidak bisa dikerjakan, tidak bisa dipikul oleh manusia. Manusia tidak bisa amanah, bahkan akan mengkhianati amanah tersebut kalau tetap bercokol pada dirinya kebodohan. Tidak ada usaha untuk dirinya punya ilmu, dibimbing oleh ilmu. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau dia terjatuh pada berbagai kedzaliman mengikuti hawa nafsunya, sekalipun punya ilmu, Tapi kalau yang diikuti hawa nafsunya, ilmu yang dia miliki justru madorot, lebih besar daripada dia gak punya ilmu. Punyanya ilmu dia lebih madorot, lebih besar. Kenapa? Nah, karena dia mengikuti hawa nafsunya. Ya, bodoh itu kebodohan, kejahilan itu adalah penyakit yang kalau tidak dihilangkan bisa menjatuhkan orang-orangnya masuk kategori ad-dholin. Dalam surah Al-Fatihah, ad-dholin, orang-orang yang sesat. Kenapa? Punya amalan tanpa dibimbing ilmu, berarti sesat. Kalau punya ilmu tetapi diselisihi ilmu tersebut, lebih mengikuti hawa nafsunya, ilmu dikesampingkan, tahu yang benar tetapi enggak diamalkan karena hawa nafsunya, masuk kategori al-maghdub alaihim, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dua golongan ad-dholin dan maghdub alaihim ini adalah dua golongan yang menyimpang dari siratal mustaqim. Sehingga ketika kita berdoa, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang telah engkau beri nikmat atas mereka. Ghairil maghdub alaihim waladdallin, bukan jalannya orang-orang yang engkau murkai dan bukan jalannya orang-orang yang sesat. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala sebutkan ketika manusia itu menyanggupi amanah, walaqad aradnal amanata 'alas samawati wal ard wal jibal fa abaina ayahmilnaha wa asfaqna minha wa hamalahal insan. Ketika kami tawarkan amanah, dalam surah Al-Ahzab disebutkan, dan ahli tafsir menerangkan amanah itu adalah perintah-perintah Allah dan larangan-larangan Allah, syariatnya Allah. Dimana konsekuensinya, kalau kamu menjalankan amanah, kamu dapat pahala. Tapi kalau kamu mengkhianati amanah, kamu akan menghadapi, mendapatkan azab, siksa. Karena ini berkonsekuensi, ya, ada akibat. Namanya amanah ini ada akibat. Kalau dijalani amanah tersebut, berakibat mendapatkan pahala, mendapatkan surganya Allah. Namun kalau diselisihi, dikhianati amanah tersebut, berakibat siksa, azab dari Allah. Amanah tersebut, kata Allah, kami tawarkan kepada samawat, langit-langit, wal ard, bumi, wal jibal, gunung. Itu makhluk-makhluk Allah yang lebih besar, jauh lebih besar daripada kita, lebih kuat dibandingkan kita. Langit-langit, bumi, gunung. Tetapi makhluk-makhluk yang besar, kuat-kuat ini, ya, fa'abaina ayyahmilnaha wasfaqna minha, tidak sanggup untuk menerima amanah tersebut, khawatir menyelisihi amanah tersebut, takut kalau menyelisihi amanah tersebut. Langit, matahari, gunung-gunung enggak menyanggupinya. Wa hamalahal insan, yang menyanggupinya adalah manusia. Padahal Allah sebutkan setelahnya, innahu kana dzaluman jahula. Padahal manusia itu kebanyakannya dzaluman, banyak berlaku dzalim, jahula, banyak bodohnya, banyak jahilnya. Nah, disebutkan oleh Allah ini, dua ini, karena dua inilah yang bisa menggagalkan kita menjalankan amanah berupa perintah dan larangan Allah. Kalau kita dzalum, dzalim. Apa dzalim itu? Secara bahasa menempatkan suatu bukan pada tempatnya. Kapan itu? Perintah semestinya dijalani, justru ditinggalkan. larangan justrunya di, mestinya ditinggalkan, justru dilakukan. Ini dzalum mengikuti hawa nafsu. Sekalipun dia tahu ini sebenarnya perintah yang harusnya saya kerjakan, ini larangan yang semestinya saya mesti tinggalkan, karena dia didominasi oleh hawa nafsunya, sehingga dia terjatuh kepada berbagai kedzaliman-kedzaliman. Ini yang kita kaji di malam Ahad, ya kan? Berbagai kemaksiatan-kemaksiatan. Itu kajian kita di malam Ahad, bagaimana mengobatinya, kedzaliman tersebut. Yang kedua, penyakit yang kedua adalah jahul, banyak kebodohan. Kenapa? Manusia terlahir gak punya ilmu apa-apa. Dasarnya kita gak punya ilmu apa-apa, gak ngerti. Kecuali kalau kita dikasih ngerti. Kecuali kalau kita datang kepada kita ilmu, baru ngerti. Nah, cuman masalahnya ilmu ini juga macam-macam. Makanya Rasulullah SAW yang diminta oleh beliau ilman nafi'ah, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat. Betapa banyak ilmu namun gak manfaat, justru melalaikan, justru merugikan, justru membinasakan. Banyak ilmu yang demikian. Ilmu-ilmu yang bisa mengalahkan ilmu yang semestinya dicari dan diketahui. Ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah, intinya adalah ilmu bagaimana kita semakin bisa mengamalkan perintah dan menjauhi larangan. Itu yang terus kita kaji. Itulah ilmu yang disebutkan dalam Al-Quran maupun hadis yang kita wajib mencarinya. Kapan datang perintah kepada kita, harus kita ilmui. Nah, yang umur 15 tahun belum pengen nikah, ya belum wajib bagi dia tahu ilmu nikah. Belum wajib. Tapi umurnya 15 sudah mau nikah, besok nikah, belum tahu ilmunya, bahaya. Harus tahu ilmunya. Al ilmu qoblal qaul wal amal. Ilmu sebelum berucap dan beramal. Karena enggak tahu ilmunya nikah, akhirnya nikahnya ala jahiliyah. Pernikahannya ala jahiliyah. Jahiliyah, enggak dibimbing bimbingan Islam. Ya, duduk dengan pasangannya bersanding, didandanin macam-macam, ditonton banyak orang, laki wanita menonton, nonton istrinya, nonton dia juga. Subhanallah. Apa demikian pernikahan Islami? Bimbingan sesuai dengan bimbingan Islam. Subhanallah. Nikah ini menjalankan syariat Islam. Ketika itu bernilai ibadah kalau kita bawa menjalankan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, bimbingan Islam. Nah, ini harus diilmui. Nah, ikhwan jazakumullah. Istrinya hamil, ya, sudah mau kelahiran. Harus tahu ilmunya. Bagaimana ini? Mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, diberi amanah berupa momongan anak. Bagaimana? Dari bahkan sejak ya ini hamilnya atau bahkan sebelum hamilnya diketahui ilmunya. Sebagian orang istri hamil sudah ada macam-macam ritual-ritualnya. Nah, ini harus diilmui. Jangan pokoknya wis enggak ada masalah, pokoknya mau beramal. Amalan harus didasari ilmu. Iya. Apa itu? Istrinya tidur disanding di sampingnya ada beras warna kuning, ada rambut istrinya diikat-ikat, ya, ada jarum di situ. Untuk apa? Istrinya hamil setiap malam disandingin begitu. Apa ini ilmunya? Ilmu apa ini? Nah, ini harus diketahui. Ikhwanul jazakumullah. So, lihat. Kita hidup ini isinya banyak aktivitas, banyak perbuatan kita jalani, butuh ilmu kita, butuh ilmu supaya nikah kita ini barokah, kita punya anak barokah, kita punya rumah barokah. Ya, mau punya rumah, bangun rumah, mau mendirikan tiang aja, tiangnya digubet-gubet dengan jarit, ya, ditali-tali dengan kain. Ada yang kain putih, ada yang jarit. Sudah begitu ada kelapanya, ada apanya lah begitulah, macam-macam. Apa ini ilmunya, apa ini? Apalagi itu menyangkut keyakinan-keyakinan. Suf, ya. Subhanallah. Ini kalau enggak dihilangkan kebodohan-kebodohan semisal ini, ikhwan, sekali lagi kita enggak bisa menjalankan amanah. Perintahnya Allah kita enggak bisa jalankan, larangan Allah tidak kita bisa tinggalkan. Gagal kalau begitu kita menjalankan amanah. Ini yang kita takutkan pada diri kita. Karena resikonya kalau gagal menjalankan amanah, azab Allah. Dua penyakit ini harus kita hilangkan. Dan itu bawaan dasar awalnya. Dolum, banyak kedoliman. Ya, suka mengikuti hawa nafsunya. Jahul, banyak kejahilan. Sehingga kata Imam Ahmad rahimahullah, niat pertama orang cari ilmu itu supaya benar, raf'ul jahl an nafsihi, hilangkan kebodohan dari dirinya. Nah, ini program pokok, proyek yang terus gak boleh berhenti. Lebih-lebih ini sudah nilainya besar bagi kehidupan seseorang, bagi kehidupan dia sebagai pribadi dirinya, menyelamatkan dirinya karena dengan dibimbing oleh ilmu. Ini sudah besar. Makanya ilmu layak dilusye, tidak ada yang menandingi sesuatu pun ilmu ini. Karena kalau ini hilang, rusak semuanya. Ilmu hilang, ilmu tidak ada, rusak semuanya. Tatanan hidup dia rusak, hancur. Dunianya sudah hancur, apalagi akhiratnya. Nah, kalau dibimbing ilmu, subhanallah, hidupnya tertata, bimbingan, terbimbing, terbimbing. Nah, makanya Allah Ta'ala memberikan jaminan. Fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala yadillu wa la yasqa. Dalam surah Thaha ayat 123. Ketika datang kepada kalian petunjukku, kata Allah, ketika datang kepada kalian petunjukku. Dan ini sudah datang. Petunjuk Allah telah datang, dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai kepada kita. Berarti tinggal berikutnya. Apa? Lihat, karena ini Allah Ta'ala menyebutkan fa imma ya'tiyannakum minni huda. Setelah itu Allah Ta'ala menyatakan famanittaba hudaya, siapa saja yang mengikuti petunjukku. Siapa saja yang mengikuti petunjukku. Ini namanya jumlah syartiyah. Jumlah syarat. Jumlah syarat itu berarti ada jawab syarat, mesti ada jawabannya. Dan syarat dan jawab syarat itu adalah sebab dan akibat. Ya, seringnya adalah sebab dan akibat. Kalau dipenuhi syarat, dengan sebab memenuhi syarat, maka akan menghasilkan akibatnya. Hasilnya ada. Jawab syarat namanya. Apa jawabannya di situ? Faman ittaba hudaya, siapa yang mengikuti petunjukku, fala yadillu wala yasqa, dia tidak akan sesat, wala yasqa, dan tidak celaka. Subhanallah. Hidup dijamin oleh Allah tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Tidak sesat berarti lurus hidupnya, benar hidupnya. Wala yasqa, dan tidak celaka, artinya bahagia hidupnya, selamat hidupnya. Nah, di dalam surah Al-Baqarah dengan lafaz la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun, mereka tidak akan ditimpa rasa takut dan tidak akan ditimpa rasa sedih. Tidak takut apa yang akan didapatkan setelah kematiannya. Kenapa? Karena hidupnya benar. Ngapain takut? Karena setelah kematian justru dia akan mendapatkan kenikmatan yang lebih dari sebelum matinya. Setelah kematian nikmatnya adalah lebih nikmatnya, sehingga dia enggak takut. Ya, datang kematian enggak takut dia. Siap pula. Walahum yahzanun, dan tidak pula bersedih, enggak sedih terhadap apa yang dia tinggalkan. Keluarganya ditinggalkan enggak sedih, pekerjaannya lepas enggak sedih. Nah, cita-cita keinginannya, target-targetnya di dunia banyak belum tercapai, enggak sedih. Kenapa? Karena di akhirat ya, lebih dia akan mendapatkan lebih dari apa yang dia sudah punyai di dunia dan dari apa yang dia cita-citakan selama waktu di dunia. Enggak pula bersedih. Ini ikhwani wa jazakumullah. Syaratnya tadi adalah mengikuti petunjuk Allah. Permasalahannya adalah bagaimana bisa mengikuti petunjuknya Allah kalau tidak tahu. Kan begitu kan? Namanya orang tak enggak tahu kan enggak bisa ngikutin. Ngikutin mau ngikutin apa? Enggak tahu yang perlu diikuti. Nah, itulah. Bisa ngikutin itu harus tahu. Nah, sekarang harus tahu itu berarti harus mencari tahu. Talabul ilmi, cari ilmu. Datang ke pengajian, membaca kitab-kitab tafsir, kitab sarah-sarah hadis. Nah, untuk tahu petunjuk. Ikhwanul jazakumullah, membaca tulisan-tulisan yang bermanfaat yang isinya adalah bimbingan ilmu yang bermanfaat. Ini penting. Karena yang diminta oleh Rasulullah dan ini adalah menjadi contoh tauladan bagi kita semua, yang diminta adalah Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah. Ya Allah, saya mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat. Di dalam hadis yang lainnya Rasulullah SAW bahkan dikuatkan, wa a'udzu bika min ilmin la yanfa', dan saya berlindung kepada Engkau dari ilmu yang tidak bermanfaat. Nah, ini ikhwan fillah jazakumullah rahimani rahmakumullah, maka ini kita sebutkan untuk kita tahadus bi nikmatillah, membicarakan tentang nikmat Allah. Ya, kita bisa ta'lim itu nikmat luar biasa. Sampai-sampai kata ya Imam Malik dan sebagian salaf, kalau sekarang para raja-raja di tahtanya itu ya, para raja-raja di singgasananya itu tahu nikmatnya ilmu, tahu nikmatnya ilmu, mereka akan merampas dari kita. Ya, mereka akan merampas dari kita. Karena lebih lezat, lebih nikmat daripada duduk di singgasana. Ya, tinggal di istana. Datang ke masjid untuk majelis ilmu itu lebih nikmat daripada tinggal di istana-istana mereka. Kalau sekiranya mereka tahu. Alimahu man alimahu, jahilahu man jahilah. Mengetahuinya orang yang tahu, tidak mengetahuinya orang yang tidak tahu. Orang yang tidak tahu ya pun enggak punya selera untuk datang ke majelis ilmu, tetapi orang yang tahu tentang nikmatnya ilmu, dia ringan kakinya melangkah. Ya, ringan dia sisihkan waktu. Nah, karena ilmu ini adalah paling pokok, paling penting untuk menyelamatkan hidup kita. Ya, untuk menyelamatkan hidup kita. Itu yang pokok. Baru setelah itu rezeki yang baik. Ya, targetnya adalah amal yang diterima. Nah, ilmu itu modalnya, rezeki yang baik itu sarananya, target akhirnya adalah amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah sehingga ini menjadi doanya Rasulullah di waktu pagi, karena itu akan memulai aktivitas dalam sehari. Diharapkan dalam sehari itu memperoleh tiga ini, tiga target ini. Diisi tiga ini. Cari tambahan ilmu yang bermanfaat. Ya, kalau enggak ada jadwal taklim, baca buku. ya, baca majalah syariah, nah, buka website Salafi or ID, Daul Salaf misalnya, syariah juga misalnya. Targetkan, harus ada planning dalam sehari, tambah ilmu yang bermanfaat. Kalau perlu ditata bab-babnya, ibarat kita belajar fikih, nah, mau tahu tentang taharah, mau tahu tentang salat, mau tahu tentang sebentar lagi puasa, mau tahu tentang puasa. Subhanallah, demikian. Nah, ini bab fikih, bab akidah, ya, lihat tengok kanan kirinya yang penting ini, ya, keluarga ini kok ada begini-begini acara, ya, ada yang praktek masalah sihir, ada yang praktek dukun dan sebagainya. Cari tahu ilmunya supaya bisa membentengi diri, membentengi keluarga, anak kita, apalagi kalau bisa menasihati keluarga yang terjatuh di dalamnya. Nah, inilah poin yang kedua, inilah yang disebutkan oleh Imam Ahmad selanjutnya, yaitu raf'ul jahl an nafsihi, pertama menghilangkan kebodohan dari dirinya, yang kedua raf'ul jahl an ghairihi, menghilangkan kebodohan orang lain. Karena ilmu itu adalah sifatnya adalah menular, menularkan kebaikan. Ilmu, kalau kita punya ilmu, terdorong dan harus, ya, sebisa mungkin kita, sebisa kita untuk kita sampaikan orang yang dekat kita. Punya kakak masih praktek dukun, ya, ada waktu ngobrol enak, lagi ngopi, lagi nyantai, ya, masukkan, ya, dengan cara yang baik. Bicara tentang keteladanan Rasulullah dulu, ya, masuk sudah si kakak ini ngikuti pembicaraan, iya, memang harus mencontoh Rasulullah, harus meneladani Rasulullah, sampaikan baru, ya, Rasulullah SAW itu ada, ya, diantara sabda beliau, misalnya diantara sabda beliau, man ata arrafan au kahana fasa'alahu falam tuqbal salatu arba'ina yauman. Nah, siapa yang datang ke dukun atau tukang ramal bertanya kepada dia, salatnya tidak diterima 40 malam. 40 hari. Nah, subhanallah. Mungkin belum tahu hadis ini. Ketika tahu kaget dia, enggak diterima salat 40 malam, 40 hari. Ini kalau kita punya ilmu. Subhanallah. Apa yang ada di sekitar kita ingin kita selamatkan, anak kita, istri kita ingin kita selamatkan. Oh, ya, anak kita ini suka gambar-gambar makhluk bernyawa. Istri juga, apalagi latar belakangnya masih umum awalnya. Ya, masih suka selfie, suka foto, nyimpen foto juga dipajang, ya. Kenangan dulu masa SMA, masa kuliah dipajang, wisuda, wah, bangga dipajang. Ya, ini saya harus tahu hadisnya ini. Ya. Sampaikan, kita ini punya rumah, ya. Pengin tentunya dapat rahmat. Iya dong, mesti rahmat. Datang kebaikan-kebaikan dari Allah, cinta Allah. Nah, jadi kalau ada sesuatu yang menghalangi rahmat, gimana bagusnya? Ya, ada di dalam rumah kita sesuatu yang bisa menghalangi rahmat, ya harus kita hilangkan. Nah, sudah mulai masuk. Ya. Tahu enggak apa yang disampaikan oleh Rasulullah? Rasulullah SAW menyatakan dalam hadis beliau, innal malaikata la tadkhul bait fihi surah wal kalb. Sesungguhnya malaikat rahmat itu tidak akan masuk rumah yang di dalamnya ada gambar-gambar makhluk bernyawa dan ada anjing. Mau enggak kalau rumah kita ini diisi anjing? Oh, enggak mau dong. Jangan. Nah, itu hukumnya sama loh. Kalau kita masukkan anjing ke rumah kita, sama dengan kita memasang gambar-gambar makhluk bernyawa ini. Oh gitu ya. Nah, subhanallah. Ini ikhwan, dalam rangka menyelamatkan diri kita, keluarga kita, ilmu, nikmat. Ternyata juga raf'ul jahal an ghairi, menghilangkan kebodohan orang lain. Nah, kalau orang lain itu mendapatkan petunjuk lantaran kita, subhanallah, man dalla ala khairin falau ajru wa ajru man amila ba'da. Siapa yang menunjukkan kebaikan, dia mendapatkan pahala. Ya, dia menunjukkan kebaikan, ditambah pahala orang yang mengikuti kebaikan setelahnya. Subhanallah. Sampai-sampai Rasulullah SAW menyatakan kepada Ali bin Abi Thalib, la ayyahdiyallahu bika rajulan khairun laka min khumrina. Kalau sekiranya Allah memberi petunjuk kepada seseorang lantaran kamu, lantaran dakwah kamu, ya, itu lebih baik bagimu dari unta merah kendaraan yang termewah saat itu. Ini ikhwan jazakumullah. Ilmu la yadilu syai', tidak ada yang menandingi sesuatu pun ketika menyelamatkan dirinya sendiri, ini sudah luar biasa, ditambah menyelamatkan orang lain. Nah, inilah yang menjadikan ilmu itu nilainya enggak ada yang menandingi. Bahkan namanya tidaklah dikatakan kebaikan kecuali di situ didasari ilmu. Tidaklah dikatakan kejelekan kecuali sesuatu yang menyelisih ilmu, pasti itu. Nah, sekali lagi dalam rangka kita menyebut, mengingat nikmatnya kita thalabul ilm, nikmatnya kita diberi kesempatan mencari ilmu. Ya, alhamdulillah kita ada ta'lim rutin. Semoga kita diberikan istiqomah, diberikan barokah atas kajian-kajian kita, dan juga alhamdulillah usaha-usaha kita untuk menyemarakkan ilmu. Di antaranya kita adakan kajian semampu kita, ya, atas dukungan antum semua, ya, baik dukungan moral, spiritual, baik dukungan tenaga, pikiran, atau doa, atau dana, ya, bisa terselenggara kegiatan untuk kita mendatangkan asatidah, ya, kajian ilmiah yang kita programkan per 3 bulan atau 4 bulan, alhamdulillah. Nah, untuk kita menjadikan sebagai sarana untuk kita mendapatkan bimbingan ilmu, nasihat. Maka ikhwan jazakumullah, harus kita planningkan. Kalau ada kesibukan-kesibukan, kita atur kesibukan supaya bisa diatur, tetap bisa hadir majelis ilmu. Kesibukannya bisa diatur. Nah, kecuali memang sudah satu yang tidak bisa kita hadir, ya, kata orang Arab, la malayut rokukulu layut rokujuluh. Ini kalau sudah usaha maksimal, ternyata enggak bisa maksimal. Mestinya maksimalnya adalah hadir di majelis ilmu, ya. Tapi wah, saya sudah berusaha, izin kerja enggak bisa, ini tidak bisa. Sudah. Bagaimana? Ya, bagaimana supaya enggak ketinggalan? Nah, simak rekamannya. Misalnya, ikhwan jazakumullah, ketika menyimak rekaman, enggak kalah juga dengan yang hadir. Sambil menyimak, ditulis. Ya, ditafrik. Nah, ditulis juga manfaat-manfaatnya. Nah, biasanya sudah gampang, nanti ada rekamannya aja kok. Ya, lebih mentingkan belanja ke pasar. Enggak hadir taklim, wes belanja dululah. Padahal sebenarnya belanja bisa diundur. Program mau bikin bakso aja bisa besok. Ya kan? Dagingnya masih ada juga besok, bisalah. Program mau bikin bakso aja harus ngalahkan hadir di majelis taklim. Nah, sudah begitu, nanti ada rekamannya aja. Ada rekaman, alhamdulillah. Cuman masalahnya, dengarkannya apa? Ikhwan jazakumullah, sudah mau tidur itu. Ya, sudah mau tidur. Baru selesai mukadimahnya sudah enggak tahu isinya apa itu. Ya. Atau ketika mendengarnya sambil sambil-sambilan. gitu. Bila kalau mungkin ya terpaksa ada rekamannya, enggak bisa hadir ya ada rekamannya, tetap di ya tulis. Nah, nih namanya ilmu. Kalau kita enggak ada kesungguhan, kan bahasa yang sampai kepada kita adalah manjada wajada. Siapa yang sungguh-sungguh, ya dialah yang dapat sesuai dengan kesungguhannya. Allah pun juga menyatakan demikian. Waladina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Siapa yang bersungguh-sungguh, ya berjihad, mencurahkan kesungguhannya, maka akan kami berikan petunjuk pada jalan-jalan kami, kata Allah. Sesuai kesungguhan. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepada Aisyah radhiyallahu anha, "Innama ajruki bihasabi nasabik au nafaqatik." Sesungguhnya pahala yang kamu dapatkan itu sesuai dengan tingkat capekmu dan banyaknya nafkahmu. Ya, selama itu koridornya sesuai dengan syariat, semakin capek tetapi menjalankan syariat, ya, itu pahalanya semakin besar. Nah, hadir di taklim ini yang rumahnya jauh dengan rumahnya dekat, yang rumahnya jauh lebih banyak amalnya secara jarak. Orang yang hadir di masjid salat jamaah, ya, yang dekat dengan yang jauh lebih banyak pahalanya dari sisi langkah-langkah kakinya. Tapi ada sisi yang lain, nanti pengaruh yang lain, sisi khusyuk belum, ya kan? Sisi keikhlasannya belum dan sebagainya. Demikianlah. Karena pahala yang kamu dapatkan sesuai dengan tingkat capekmu. Ketika itu Aisyah radhiyallahu anha, nah, waktu melaksanakan manasik haji, kan capek jalan, tawaf 7 kali, sa'i 7 kali. Nah, tapi dalam rangka ibadah capek dapat pahala. Bukan yang enggak dihitung, dapat pahala. Innama ajruki bihasabi nasabik. Sesungguhnya pahala yang kamu dapatkan sesuai dengan tingkat capekmu. Istri kita, subhanallah ya kawan, mobilisasinya kerjaan dia ngalahkan kita. Kalau kita coba kita gantikan kerjaan istri kita, bisa bertahan sehari, dua hari, tiga hari, satu pekan, ya paling kita bantu sekali gitu aja. Cuci piring ya, lagi semangat, wah sehari mau cuci piring, kan besoknya sudah enggak cuci piring. Nah, istri kita subhanallah, ya pagi sudah harus nyiapin sarapan, nyiapkan anak-anaknya, habis itu rumahnya, ya subhanallah, kita sudah tidur duluan, mungkin dia belum, sebagainya. Tapi ya ibadahnya mereka, ibadahnya mereka. Nah, kita bisa keluar rumah, jalan-jalan ke sana ke sini. Istri harus lebih banyak di rumah. Coba kita suruh di rumah terus, betah? Istri kita banyak di rumah mengamalkan ayat Allah, wa qurna fi buyutikunna, tinggallah kalian wahai wanita-wanita di rumah kalian. Nah, makanya kita tugas kita menjadikan istri betah di rumah. Ya. Jadikan istri betah di rumah. Nah, jangan jadikan istri suka ngajak jalan-jalan. Lebih ya program kita ada jadikan betah di rumah. Nah, apa kurangnya ya diusahakan. Ikhwan jazakumullah. Mereka istri-istri kita capek demikian, ya itulah tingkat mereka mendapatkan pahala. Nasihati. Nah. Dan juga nafkah yang kita keluarkan dalam rangka ibadah. Semakin nafkah kita keluarkan, yang rumahnya dekat modalnya jalan kaki, rumahnya jauh modalnya pakai bensin. Ya. Ya, bensinnya itu dihitung. Keluar nafkahnya banyak ya dihitung. Ya kana jazakumullah. Maka dalam hal ibadah ya, jangan kemudian kita merasa dirugikan. Itu keuntungan bagi kita. Ya. Taklimnya di ma'had jauh. Ya, bersyukurlah jauh. Ada peluang untuk lebih mendapatkan pahala. Ya. Jauh itu juga peluang untuk mendapatkan pahala. Nah, Karena apa? Tingkat capeknya lebih nanti. Sehingga ketika ada orang dari Bani Salamah, rumahnya gak jauh dari masjid, nyampaikan kepada Rasulullah, ya Rasulullah saya mau pindah rumah yang dekat masjid. Karena Rasulullah SAW tahu orang ini sekalipun rumahnya jauh, gak pernah absen hadir sholat jamaah. Rumahnya jauh, tapi dia aktif sholat jamaah. Dikabari oleh Rasulullah SAW bahwasanya satu langkah itu ya diangkat derajatnya, ditambah pahalanya, satu langkah menghapuskan dosa. Jadi semakin langkahnya banyak ke masjid, semakin banyak pahalanya, semakin banyak gugur dosanya. Diberitahu demikian, akhirnya dia, kalau begitu saya gak jadi pindah. Jadi rumah jauh ada peluang dapatkan pahala dari sisi yang lain. Nah, kecuali kalau rumah jauh malas-malesan, ya jamaahnya terlambat terus, nah itu perlu pindah memang. Ya, perlu pindah. Yang terlalu lagi sudah pindah, telatan lagi. Ya. Nah, itu terlalu itu. Berarti perlu pindah jauh kalau itu. Perlu disontek. Nah, perlu di ya ini bimbing ilmu intinya, perlu dibimbing ilmu. Nah, ikhwan wa jazakumullah. Azan ya Allah wa iyakum, alhamdulillah. Kita sepertinya malam ini enggak melanjutkan materi lanjutan ya. Karena mimba bitahaddus bi nikmatillah, yakni menyampaikan dan membicarakan nikmat Allah. Ya. Sehingga panjang kalau kita membicarakan nikmat Allah. Kita hitung aja kita enggak mampu menyebutkan bilangannya. Apalagi nikmat thalabul ilm. Subhanallah. Jangan kita menjadi orang-orang yang kemudian turun semangat. Kalaulah turun semangat, segera diobatin. Ya, apalagi jangan sampai meninggalkan majelis-majelis ilmu. Ikhwan wa jazakumullah. Karena ini adalah ya ini modal kita untuk selamat. Sekali lagi, ini modal kita untuk selamat. Ya. Ini yang mungkin bisa kita sampaikan pada pertemuan malam hari ini. Alhamdulillah untuk malam Ahad taklim kita di Darussalam insyaallah akan diisi oleh Ustaz Hasan Rosid LC dari Kendari, sehingga begitu juga untuk kegiatan Sabtu dan Ahad ada kegiatan kajian ilmiah atau daurah di Ma'had. Ikhwanul jazakumullah fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Termasuk hari Jumat, walaupun itu program untuk santri, yakni daurah untuk santri, tapi umum juga bisa mengikuti. Antum juga bisa mengikuti, yakni Jumat besok pagi ada tausiah insyaallah pada subuh, kemudian Jumat pada asar dan Jumat pada maghrib ada pelajaran untuk santri, tapi umum materinya tentang masalah ilmu, sehingga antum bisa juga hadir insyaallah. Ini sekedar penyampaian, semoga kita bisa menambah ilmu dengan hadirnya beliau, dan semoga Allah Ta'ala berikan kemudahan untuk kita semua untuk melaksanakan kajian-kajian ilmiah ataupun daurah-daurah pada waktu-waktu yang akan datang. Dan kita sampaikan jazakumullah khairan. Semoga Allah Ta'ala membalasi kebaikan kepada antum-antum semua yang yakni andil, yakni yang memberikan sumbangsih untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan ta'lim kita. Demikian apa yang bisa kita sampaikan. Alafu minkum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin subhanallahi wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.